Oke, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali bareng Lela Nanada ya. Khusus menghormati kangge keluarga besar Bapak Tasori, Ibu Irah Kagonok Pengantin, Nok Pitria sareng Mas Wagyo. Ayo Mas. Baris lanang baris wadon mangga ya. Kanggo besan lanang Bapak Kanti, Ibu Bawang. Go dalan-dalan-dalan. Kanggo Mbak Taryani ya, Mbak Kone. Ayo masih kanggo Mbak Kalini. Oh, ayo wong ayo di paywaris maning mangga. Oh, kanggo Mbak Taryani, Mbak Kona, Mbak Kalini. Dalan-dalan Ibu Bawang, Bapak Kanti terus. Masih kangge keluarga besar Bapak Tasori, Ibu Ira. Nok pengantin ayo wong ayo. Kanggo Nok Fitri, kanggo Mas Owagyo ya. Oh, kesuwun. Wadon lan-lan si pengantin manis meseme karo somae jalma mulia lanang ejaka wadone prawan marapi Nok Fitria mapribasane pengantin baru salam tangan karo tamu sing dadi lanang sumpinge kembang don selendang pelangi harum mawangi nombake beca keliling kota kau ribut sepanjang iringan ngajak keplesir tamu par mampir alah cengar cengi kanggo sapa maning jasa yang mana ayo ibu tuan rumah oh kesuwun kesuwun khususnya ke baris lanang baris wadon yang dikumpulakan ya kangge bapak tuan rumah bapak tuan haja ayo kesuwun oh bapak Tasori lirikan mata pada terasa karo soma ibu ira lanang wadone Nok Fitria pada senengnya Mas Wagyo jalma mulia yang laku iring-iringan Mas Wagyo Nok Fitria pengantin baru salam tangan karo tamu sing hormati Bapak Tuan Hajat Dewe Bapak Tasori sareng Ibu Ira yang gede hormati Bapak Besan, Ibu Besan, Bapak Kardi, Ibu Bawon. Selawase haja lali seumure. Oh, Mbak Taryani. Lirikan matang Mbak Taryani. Pada kerasa Nok Fitria seminggu beli bisa.